dengan puisi cinta yang penuh keindahan. Andaikan engkau cinta, ku harap kau buktikan. Mungkinkah kau tak tahu aku pernah tak ingin ku temui kegagalan yang pernah terjadi pada diriku. Kesetiaan cintamu, semoga ku dapatkan bahagia hidupku. Tak ingin ku temui kegagalan yang pernah terjadi pada diriku. Ku harapkan darimu kesetiaan cintamu, semoga ku dapat